إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Fati fillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan bab yang ke-9 dari kitab At-Taharah, itu tentang najis dan cara mensucikannya. Dari bab tersebut, dua masalah sudah kita baca dan sudah kita bahas. Masalah yang pertama dan masalah yang kedua. Masalah yang kedua yang menjadi pembahasan terakhir pada pertemuan yang lalu adalah tentang perkara-perkara atau benda-benda najis yang ada dalilnya. Yang ada dalilnya yang menunjukkan najis. Dan penulis dalam kitab ini membawakan ada 7. Yang terakhir adalah damul haid, darah haid. Kemudian masalah berikutnya itu masalah yang ketiga tentang cara mensucikan najis. Sebelum kita baca tentang cara menghilangkan najis, maka perlu saya tambahkan untuk pembahasan yang sudah lewat, itu tentang benda-benda yang najis, bahwa untuk mengetahui dan untuk menghukumi sesuatu itu najis atau tidak, itu ada kaidahnya. Kaidahnya itu bahwa segala sesuatu itu hukum asalnya adalah suci. Segala sesuatu itu hukum asalnya adalah suci. Dan tidak memindahkan dari hukum asalnya yaitu suci, kecuali adanya dalil yang menunjukkan tentang najisnya. Kalau tidak ada dalil yang menunjukkan tentang najisnya, maka sesuatu itu kembali kepada hukum asal. Hukum asalnya adalah suci. Ya. Untuk dikatakan sesuatu itu najis, itu harus ada dalil yang menunjukkan tentang najisnya. Kalau tidak ada dalil yang menunjukkan najisnya, maka hukum asalnya adalah suci. Itu sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Hal itu dijelaskan oleh para ulama Di antaranya hal itu dinyatakan oleh al-Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Ad-Durarul Bahiyah. Yang beliau menyatakan bahwa yang artinya asal segala sesuatu itu adalah suci. Tidak ada yang memindahkan dari hukum asalnya suci kecuali ada dalil yang sahih yang menunjukkan tentang najisnya. Ada dalil yang sahih yang menunjukkan najisnya. Sehingga untuk menyatakan, untuk menghukumi sesuatu itu najis, maka harus ada dalilnya, harus ada dalil yang menunjukkan najisnya. Kalau tidak ada dalil yang menunjukkan najisnya, maka kembalikan ke hukum asalnya. Hukum asalnya itu adalah suci. Nah, dan itu adalah kaidah di al-aslu fil asya at-tahara. Asal segala sesuatu itu adalah suci. Asal segala sesuatu itu suci. Tidak ada yang memindahkan dari hukum asal yaitu suci kecuali dalil yang sahih yang menunjukkan najisnya. Baik, kita lanjutkan al-mas'alatu tsalitsatu. Masalah yang ketiga. Kaifiyatu tathhirin najasati. Cara mensucikan najis. Setelah kita ketahui benda-benda najis dengan dalil-dalilnya yang menunjukkan najis, maka pembahasan berikutnya adalah tentang bagaimana cara mensucikan najis itu. Al-awwalu idza kanatin najasatu fil ardi wal makani fa hadhihi yakfi fi tathhiriha ghaslatun wahidatun. Apabila najis itu fil ardi, apabila najis itu ada pada tanah dan tempat, maka ini cukup dalam mensucikannya itu satu kali mencuci. Tadhhabu bi ainin najasati, yang menghilangkan zatnya najis itu. Fayasubu alaihal ma marratan wahidatan, maka menuangkan air di atasnya satu kali tuangan. Di amrihi sallallahu alaihi wasallam bisubbil ma'i ala baulil a'rabi alladhi bala fil masjid. Karena perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menuangkan air di atas air kencingnya badui yang kencing di masjid. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini dikeluarkan melalui Imam Bukhari dan Muslim. Ini yang pertama, cara mensucikan najis apabila najis itu ada pada tanah. Najis mengenai tanah dan tempat yang lain yang semisal tanah. Maka cara mensucikan najis itu adalah cukup dengan mensucikan satu kali atau mencuci satu kali yang menghilangkan zatnya najis, yaitu dengan cara menuangkan air di atas najis itu satu kali. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar supaya menuangkan air di atas kencingnya badui yang kencing di masjid, sebagaimana yang sudah kita lewati. Ini cara mensucikan najis yang yang najis yang ada pada tanah atau yang mengenai tanah. Sebagaimana dalam hadis kisah orang Badui yang kencing di masjid, bagaimana hidup kita lewati, yang ketika Nabi SAW dan para sahabat bermajelis di masjid, kemudian datang Badui ikut masuk di majelis itu, kemudian ketika Badui itu kubangin kebelet kencing, kemudian menuju ke pojok masjid, kencing di situ. Ya. Yang kemudian para sahabat itu berusaha untuk mencegahnya. Para sahabat bangkit, dia dihardik. Kemudian Nabi SAW memerintahkan untuk dibiarkan, da'uh, biarkan dia. Wariqu ala bawli sajlan min ma'in, tuangkan air di atas sari kencingnya, satu ember air. Fa'innama bu'ithum muyassirin walam tub'athu mu'assirin. Maka sesungguhnya kalian itu diutus untuk memudahkan, tidak diutus untuk menyulitkan. Nah, di sini sebagai dalil bahwa tanah apabila terkena najis, maka cara mensucikannya adalah dengan dituangkan air di atasnya. Nah. Dan selain menuangkan air di atasnya, juga ada cara lain dalam mensucikan najis yang ada di tanah. Sebagaimana disebutkan di dalam beberapa riwayat, bahwa tanah yang terkena najis itu juga akan suci bil jafaf, dengan keringnya tanah itu. Ya. Dari Abu Qilabah rahimahullah qol, idza jaffatil ardh faqad zakkat, apabila tanah itu kering maka sungguh tanah itu suci, karena tanah ini memiliki sifat, tanah itu memiliki sifat mensucikan najis. Oleh karena itu tanah itu adalah merupakan salah satu dari alat untuk menghilangkan najis, dan tanah itu memiliki sifat menghilangkan najis. Oleh karena itu, diantara mensucikan najis seperti ketika sendal terkena najis, diantara cara mensucikan najisnya adalah digosokkan ke tanah, itu suci. Demikian juga ketika wanita yang pakaiannya bagian bawahnya itu terkena najis, kata Nabi, langkah-langkah selanjutnya itu mensucikan ketika pakaian itu menggeser ke tanah. Nah, dan oleh karena itu, di antara yang mensucikan tanah apabila terkena najis itu adalah dengan keringnya tanah itu. Ya. Bagaimana ucapan Abu Qilabah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, "Idza jaffatil ardu, idza jaffatil ardu faqad zakat." Apabila tanah itu kering, maka sungguh tanah itu. Ini juga dinyatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah dalam riwayat yang sama, itu Ibnu Abi Syaibah. Nah, ini cara mensucikan tanah apabila terkena najis, yang najisnya itu adalah najis yang cair, ya, bukan najis yang padat. Kalau najis yang itu padat, maka cara mensucikannya bukan disiram dengan air, ya, umpamanya ada najis yang ada di atas tanah, tapi bukan cair najisnya. Cara mensucikannya bukan disiram air, ya. Kalau disiram air itu malah jadi melebar, yang benda itu padat kemudian kena air, jadi najisnya malah kemana-mana. Oleh karena itu kalau ada Apa kalau tanah terkena najis, yang najisnya itu adalah padat, jamidah, maka cara mensucikannya itu adalah dengan dihilangkan zatnya najis itu. Ya. Diambil, dibuang. Ya. Cara mensucikannya. Fala tadhuru illa bizawali ainiha. Maka tanah itu tidak suci kecuali dengan menghilangkan zatnya najis itu. Ya. Ini kalau tanah itu terkena najis yang padat, bukan yang cair. Kalau bumi atau tanah terkena najis, najisnya cair seperti air kencing. Cara mensucikannya itu maka disiramkan air di atasnya. Itu suci atau tanah itu mengering, itu juga suci. Sehingga enggak perlu tanah yang terkena air kencing itu kemudian digali, ya, kemudian dicuci, enggak perlu. Siramkan air di atasnya. Adapun kalau najisnya itu padat, maka cara mensucikannya itu adalah dengan menghilangkan najis itu. Zatnya dihilangkan, dibuang. Dan kalau najis itu kemudian dibiarkan, kemudian najis itu berubah, ya, najis itu berubah kepada sesuatu yang tidak najis, itu namanya istihalah. Istihalah itu juga mensucikan, ya. Contoh umpamanya kotoran manusia. Kotoran manusia, tinja itu najis. Kemudian tinja itu berubah karena waktu yang lama. Kemudian berubah menjadi tanah. Sifat-sifat tinja, baik itu bau, warna, atau mungkin rasa, sudah enggak ada. Sudah berubah jadi tanah, 100% tanah. Maka suci. Itu namanya istihalah. Istihalah. Itu juga mensucikan. Bagaimana disebutkan dalam beberapa kaidah tentang istihalah. Istihalah itu mensucikan. Yaitu berubahnya najis kepada sesuatu yang tidak najis. Sesuatu yang tadinya najis kemudian berubah kepada sesuatu yang tidak najis. Maka itu mensucikan. Najisnya itu hilang. Itu yang disebut dengan istihal. Kemudian yang berikutnya, asani yang kedua. Idza kanatin najasatu ala ghairil ardi ka'an takuna fi thawbi aw fil ina. Yang kedua, apabila najis itu tidak pada tanah. Seperti apabila najis itu pada pakaian atau pada bejana. Ini yang kedua, cara mensucikan najis yang kedua. Apabila najis itu tidak pada tanah. Seperti najis pada pakaian atau bejana atau yang lainnya. Fa'inkanat min kalbin wala ghafil ina. Maka jika najis itu berasal dari anjing, yang anjing menghirup air di bejana. Fala buddha min ghaslihi sab'a ghuslatin ihdahunna biturab. Maka harus mencucinya 7 kali cucian, salah satunya dengan menggunakan tanah. Jika najis itu, najis yang mengenai pakaian atau mengenai bejana, najis yang berasal dari anjing. Anjing yang walau menghirup air di bejana. Ada bejana tempat air, kemudian anjing menghirup air di bejana itu. Maka dengan anjing menghirup air di bejana, maka bejana itu menjadi najis. Najis karena terkena air liur anjing. Maka cara mensucikannya adalah harus dicuci. Bejana itu harus dicuci 7 kali. Salah satunya dengan menggunakan tanah. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, idza walagha alqalbu fi inna ahadikum falyaghsilhu sab'an lahunna biturab. Apabila anjing menghirup air pada bejana milik salah seorang di antara kalian, maka cucilah bejana itu 7 kali. Ulahunna, yang pertama memakai tanah. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Muslim. Ini cara mensucikan najisnya anjing atau air liur anjing. Ya. Kalau anjing menghirup air di bejana, maka bejana itu najis. Cara mensucikannya itu adalah dicuci 7 kali, yang pertama dengan memakai tanah. Seperti disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, "Tuhuru inai ahadikum idza walagha fihi al-kalbu." Sucinya bejana milik salah seorang di antara kalian apabila anjing menghirup air pada bejana itu. Ayyaghsilahu, supaya mencucinya 7 kali, sab'amarat. Ulahunna biturab. Yang pertama menggunakan tanah. Hadis ini di samping menunjukkan tentang cara mensucikan najisnya air liur anjing, juga hadis ini menunjukkan bahwa anjing atau air liur anjing itu najis. Karena Nabi menyatakan tuhuru inai ahadikum, sucinya bejana milik salah seorang di antara kalian. Itu berarti artinya bahwa sebelum dicuci 7 kali, bejana yang dijilat anjing atau terkena liur anjing berarti najis. Itu akan suci kalau sudah dicuci 7 kali. Yang pertama dengan menggunakan tanah. Lah, mencucinya ini, ya, mencucinya air liur anjing itu najis. Kemudian cara mensucinya, mensucikannya 7 kali, itu adalah ta'abbudiyah, merupakan ibadah, ya. Sehingga tidak boleh diganti, tidak boleh dirubah. Tidak boleh kemudian menganggap 5 kali sudah cukup, sudah bersih. Enggak. 7 kali ini adalah ta'abudiyah, merupakan ibadah. Sehingga harus dicuci 7 kali. Ya. Dan yang pertama dengan menggunakan tanah. Dan air yang ada bejana, air yang ada dalam bejana yang dihirup anjing, itu supaya dibuang. Ya. Dalam hadis yang lain Nabi menyatakan, fal yurikhu, buanglah air itu. Fal yaghsil husab amarat, cucilah 7 kali. Nabi memerintahkan air yang dihirup oleh anjing yang pertama supaya dibuang. Kemudian bejana yang dicuci 7 kali. Yang pertama dengan memakai tanah. Ada pendapat yang menyatakan bahwa air liur anjing itu tidak najis. Perintah untuk mencuci itu adalah ibadah. Karena itu 7 kali. Dan sebagian ulama, jumhur ulama menyatakan najis. Dan kalimat-kalimat yang ada di dalam hadis itu menunjukkan tentang najisnya. Di antaranya Nabi menyatakan tuhuri, tuhuru inai ahdikum, sucinya bejana milik salah seorang di antara kalian. Idza walagha fil kalbu, apabila dijilat oleh, apabila anjing menghirup air di bejana, tumak ayak silau, supaya dicuci 7 kali. Ini menunjukkan najis. Karena Nabi menyatakan tuhuru, sucinya, yaitu bejana milik salah seorang di antara kalian apabila anjing menghirup air padanya, ini najis, akan suci kalau dicuci 7 kali. Ini kan menunjukkan najis air liur anjing. Kemudian juga Nabi menyatakan dalam hadis yang lain, untuk membuang air, fal yuriku, buanglah air itu. Air yang ada dalam bejana, sisa minum anjing itu supaya dibuang. Ini juga menunjukkan tentang najisnya. Karena kalau itu tidak najis, Nabi tidak akan menyuruh, tidak akan memerintahkan untuk dibuang. Karena itu termasuk dari tabdzir, menyia-nyiakan harta. Itu tidak diperbolehkan, tapi Nabi menyuruh untuk dibuang. Ini menunjukkan tentang najis. Ya. Sehingga hadis ini menunjukkan ala najasati al-kalb, menunjukkan tentang najisnya anjing. Ala sahih, berdasarkan pendapat yang sahih. Nah, cara mensucikannya dicuci 7 kali. Dan yang pertama memakai tanah. Jadi yang pertama pakai tanah, tanahnya itu dicampur dengan air kemudian digosokkan ke bejana itu, ya. Jadi tanahnya dicampur dengan air kemudian digosokkan ke bejana itu. Kemudian setelah itu cuci sampai 7 kali. Cuci sekali sampai merata, kemudian cuci lagi yang kedua, cuci lagi yang ketiga sampai 7 kali. Yang pertama menggunakan tanah. Ya. Dan perintahnya ini menggunakan tanah. Tidak diganti dengan yang lain. Ganti sabun tidak, ganti memakai rinso umpamanya, atau pakai sunlight atau yang lainnya enggak. Untuk mensucikannya 7 kali, yang pertama menggunakan tanah. Yang tentunya di situ ada hikmah tersendiri. Kemudian berikutnya, amma najasatul khinzir, adapun najisnya babi. Fasahih annaha kasairin najasati yakfi ghasluhu marratan wahidatan. Adapun najisnya babi. Fasahih, maka yang benar, annaha, bahwasanya najisnya babi itu sama seperti najis-najis yang lain. Cukup mencucinya 1 kali. Tadhabu bi'ainin najasah. Cukup mencuci 1 kali yang menghilangkan zatnya najis itu. Wala yushtaratu ghusluha sab'u marratin. Dan tidak disyaratkan mencucinya 7 kali. Jadi babi ini juga masuk najis. Oh, sebentar. Tadi itu yang nomor 2 belum selesai. Ya. Belum selesai. Wa hadzal hukmu 'amun fil inna'i wa ghairihi ka thiyabi wal farsh. Dan hukum ini umum. Hukum najisnya anjing atau air liur anjing ini umum pada bejana dan selain bejana. Bukan pada bejana saja. Selain bejana, kalau terkena anjing atau air liur anjing juga najis, sudah dicuci 7 kali. Ka thiyab, seperti pakaian. Wal farsi, dan permadani, karpet dan yang semisalnya. Kalau terkena anjing itu najis, ya. Jadi umum, bukan hanya bejana saja, tapi selain bejana juga. Supaya dicuci 7 kali. Adapun najisnya babi itu sama seperti najis-najis yang lain. Cukup dicuci 1 kali dengan atau yang menghilangkan zatnya najis itu. Tidak disyaratkan 7 kali. Ya, untuk babi tidak disyaratkan mencuci 7 kali. Yang pertama pakai tanah tidak. Ya. Najisnya babi sama seperti yang lain. Air kencing, tinja dan yang lainnya. Cuci 1 kali yang bisa menghilangkan zatnya najis. Wa in kanatin najasatu minal bauli wal ghaiti waddami wa nahwiha. Dan jika najis itu minal baul, dari air kencing, wal ghaid, tinja, wadam dan darah, itu darah haid dan yang semisalnya. Fa innaha tughsalu bil ma'i ma'al farki wal asri. Maka sesungguhnya najis-najis itu dicuci dengan air. Dicuci dengan air, ma'al farki, dengan menggosoknya, wal asri dan memerahnya. Hatta tadhhaba wa tazula, sampai hilang. Hatta tadhhaba wa tazula. Tadhhaba wa tazula sama artinya sampai hilang. Wa la yabqa laha atharun wa yakfi fi ghasliha marratan wahidatan. Dan tidak ada bekasnya. Wa la yabqa laha atharun, dan tidak tersisa, tidak memiliki bekas, dan cukup dalam mencucinya 1 kali, ya. Dicuci dengan air, dengan gosok, sampai hilang. Batasannya itu adalah zatnya hilang. Wa yakfi fi tadhhiri baulil ghulam alladhi lam ya'kul at-ta'am annadahu. Dan cukup dalam mensucikan air kencing anak laki-laki yang belum memakan makanan, annadahu, yaitu memerciki air kencing anak laki-laki, khusus laki-laki ya, air kencing anak laki-laki yang belum memakan makanan. Maka cara mensucikannya adalah diperciki air, dipercikan air. Namanya diperciki tidak sampai airnya itu mengalir, cukup diperciki, ambil air dipercikan ke suatu yang terkena air kencing. Dan dengan diperciki itu suci, najisnya hilang. Wa huwa rasyuhu bilma, annadhu itu adalah rasyuhu bilma, memerciki dengan air. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yughsalu min baulil jariyati wa yundahu min baulil ghulam. Dicuci karena terkena air kencing anak perempuan dan diperciki karena terkena air kencing anak laki-laki. Anak laki-laki yang belum makan makanan, ya. Adapun selain anak laki-laki, selain bayi laki-laki yang belum memakan makanan, ya, kecuali air susu ibu, ya, atau memakan makanan tapi bukan karena apa, makannya itu belum, bukan karena syahwat keinginan makan, maka air kencingnya cukup diperciki. Mensucikannya cukup diperciki. Oleh karena itu yang namanya mensucikan najis itu tidak mesti harus hilang zatnya, enggak. Sekarang air kencing anak atau bayi laki-laki, anak laki-laki belum makan, terkena pakaian, kemudian diperciki, zatnya tentunya enggak hilang, ya. Tetap masih ada, masih utuh, malah mungkin bertambah karena percikan air. Tapi dengan seperti itu suci. Sehingga enggak mesti harus hilang. Tinggal tergantung bagaimana cara yang telah ditentukan oleh syariat. Adapun air kencing yang lain, ya, laki-laki, perempuan, orang tua, anak muda, atau bayi, tapi perempuan, sudah makan atau belum makan makanan, semuanya sama, itu najis, dan mensucikannya dicuci sampai hilang zatnya. Khusus untuk bayi laki-laki, anak laki-laki yang belum memakan makanan, itu cukup diperciki. Wali hadithi Ummi Qais binti Mihsan al-Mutaqadim, dan karena hadith Ummi Qais binti Mihsan yang telah lewat. Amma jildul maitati ma'kulatul lahmi fa innaha yathuru bidibaghi. Adapun kulit bangkai hewan yang halal dimakan, adapun kulit bangkai hewan yang halal dimakan, maka sesungguhnya suci dengan dibaghi, itu suci dengan disamak. Kulit bangkai, bangkai itu najis, termasuk kulitnya juga najis. Bagaimana cara mensucikannya? Kulit bangkai hewan yang halal dimakan, cara mensucikannya adalah dengan disamak, yaitu dihilangkan zat-zat yang akan merusak kulit itu, yaitu lendirnya, digosok, dibersihkan sampai hilang dengan menggunakan dedaunan atau yang lainnya, disamak. Itu suci. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma ihabin dubigha faqad tahura. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulit bangkai apa saja yang disamak, maka sungguh suci. Rawahu an-Nasa'i wa at-Tirmidzi wa Ibnu Majah. Hadis riwayat an-Nasa'i At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dan yang lainnya, dan hadits ini sahih. Cara mensucikan kulit bangkai binatang yang halal untuk dimakan, itu najis, bangkai itu najis, kulitnya juga najis. Cara mensucikannya adalah dengan disamak, ya, dengan disamak, dibersihkan. Dan ini juga menunjukkan bahwa mensucikan najis itu juga tidak mesti harus hilang zatnya. Kulit bangkai kan najis, kemudian disamak menjadi suci. Zatnya masih ada, kulitnya itu tetap masih ada, tapi dengan disamak itu sudah suci. Nah, dan ada beberapa hadis yang menunjukkan tentang hal ini. Dan kulit bangkai di sini maksudnya adalah kulit bangkai yang halal dimakan dagingnya, seperti kambing, sapi, kuda, kerbau, unta, rusa, dan yang lainnya. Wadamul hadi taghsiluhul mar'atu min thawbiha bil ma'i thumma tandahuhu thumma tusalli fih. Dan darah haid, wanita itu mencucinya dari pakaiannya, mencuci bilma dengan air, kemudian menggosoknya, kemudian sholat dengan memakai pakaian itu. Ini darah haid yang mengenai pakaian, maka supaya dicuci dengan sungguh-sungguh, digosok menggunakan air, dan itu suci. Adapun kalau masih sudah dicuci, masih ada bekasnya, maka itu tidak mempengaruhi kesuciannya. Seperti yang sudah pernah saya jelaskan. Fa'alal muslim ayyahtamma bittaharati minan najasati fi badanihi wa makanihi wa thawbi alladhi yusalli fi. Maka wajib bagi orang Islam untuk memperhatikan taharah. Maka wajib bagi orang Islam untuk memperhatikan toharoh, memperhatikan suci, bersuci dari najis yang ada pada badannya, tempatnya, dan pakaiannya yang dia sholat padanya. Li'ana syartun lisihati sholat. Karena sesungguhnya suci dari najis itu adalah syarat sahnya. Demikian tentang cara mensucikan najis. Nah, cara mensucikan najis, kaidahnya ini sebagaimana dinyatakan di dalam Ta'liqatur Radiyah. Disebutkan di sana Ta'liqatur ini, Ta'liq itu syarah kitab Durrul Bahiyah. Tasdik Hasan Hon yang ditalik oleh Syalal Albani. Kaidahnya itu adalah in warada fihi syai'un anisyari kana alwajib al-iqtisar fi sifati tathhir ala dhalik. Jika datang dalil tentang sesuatu itu najis dari syariat, apa tentang sesuatu mensucikan sesuatu dari syariat, maka wajib untuk mencukupkan dengan cara mensucikan tersebut, ya, tanpa menyelisihi minduni mukhalafah biziada wa nuqsan, tanpa menyelisihi dengan menambah atau mengurangi, cukup dengan apa yang ada di dalam syariat. Jadi fakullu ma 'allamana syari kaifiyata tathhirihi kana 'alaina an naqtasira 'ala tilkal kaifiyah. Semua yang syariat telah mengajari kita cara mensucikannya, maka wajib bagi kita untuk mencukupkan dengan cara tersebut. Wa amma ma warada fi anisyari annahu najasun wa lam yarid fihi bayanu kafiyati tathhirihi fal wajib alaina idhabu tilkal ain. Adapun yang telah datang dari syariat bahwa sesuatu itu najis dan tidak ada dalil yang menjelaskan cara mensucikannya, maka wajib bagi kita untuk menghilangkan zatnya najis itu. Jadi kaidahnya itu, ketika syariat menetapkan sesuatu itu najis, ketika syariat menetapkan sesuatu itu najis, kemudian syariat menjelaskan cara mensucikannya, maka wajib bagi kita untuk mencukupkan cara tersebut tanpa menyelisihi, tidak menambah, tidak mengurangi. Adapun ketika syariat menetapkan sesuatu itu najis, syariat menetapkan sesuatu itu najis tentunya dengan dalil, dan syariat tidak menjelaskan cara mensucikannya, maka cara mensucikannya itu adalah harus dihilangkan zatnya najis itu. Ya. Itu kaidah. Jadi kalau ada sesuatu ditetapkan syariat najis, kemudian syariat menyebutkan cara mensucikannya, maka wajib kita untuk mencukupkan dengan cara itu. Kalau syariat menetapkan sesuatu itu najis, tapi syariat tidak menjelaskan cara mensucikannya, maka cara mensucikannya adalah dihilangkan, dicuci atau dihilangkan sampai hilang zatnya. Begitu kaidahnya. Bisa difahami? Jadi kalau syariat menetapkan sesuatu itu najis, kemudian syariat menjelaskan cara mensucikannya, maka wajib bagi kita untuk mencukupkan cara itu. Ya. Kalau syariat menetapkan sesuatu itu najis, tetapi tidak menjelaskan cara mensucikannya, maka cara mensucikannya adalah dengan menghilangkan zatnya najis itu. Ya. Itu kaidah cara mensucikan najis. Nah, seperti air liur anjing. Najis, syariat menjelaskan cara mensucikannya bagaimana. Cuci 7 kali yang pertama pakai debu, maka wajib dengan menggunakan cara itu. Seperti air kencing anak laki-laki yang belum makan makanan, cara mensucikannya diperciki, maka cukup kita mensucikannya dengan memercikan air. Kemudian disebutkan juga dalam hadis, ketika sendal terkena najis, maka Nabi menyebutkan caranya gosokkan ke tanah, maka cukupkan dengan cara itu. Adapun ketika syariat menetapkan suatu itu najis seperti air kencing atau tinja, kemudian syariat tidak menjelaskan tentang caranya, maka harus dihilangkan zat. Begitu. Ini sudah mas lewat waktunya, sudah masuk isya. Pertanyaannya belum bisa dibaca ya. Pertemuan akan datang. Yang kemarin juga saya lupa yang belum dibaca. Ingatkan ya. Ingatkan pertemuan akan datang insya Allah. Kita baca. Harus ini. Biar enggak lupa. Baik, kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.